Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yadlilu falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang kepada kita. Terasa di dalam hati orang-orang yang beriman dan bertakwa pada hari ini semerbak harum surga yang akan dibuka. Telah bersiap-siap orang beriman dan bertakwa pada saat ini untuk sungguh-sungguh meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat agar menjadi bagian yang mendapatkan ampunan segala dosa-dosa di bulan suci yang sangat dinanti-nanti ini. Pesan takwa yang paling penting untuk khatib sampaikan pada hari ini adalah sebaik-baik bekal memasuki bulan Ramadan adalah iman. Karena hanya orang beriman yang bisa melaksanakan syariat shaum di bulan Ramadan. Sedangkan mereka yang tidak berbekal iman dari sekarang hanya bisa berlapar-lapar, berhaus-haus di bulan Juli. Hanya bisa berlapar-lapar dan berhaus-haus di bulan Juli. Mereka tidak bisa inline, tidak bisa menikmati indahnya bulan penuh rahmat dan bulan penuh berkah itu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadilah orang cerdas. Setelah diberikan waktu 12 bulan, 11 bulan untuk bekerja mencari dunia, mencari makan, jika tidak punya waktu untuk beriktikaf karena salah memanage waktu liburan, maka Anda termasuk orang yang bodoh dalam memanage waktu selama ini. Jika tidak punya waktu untuk menghatamkan Quran sebelum masuk bulan Ramadan, Anda juga mungkin termasuk orang yang bodoh dalam memanage dan memprioritaskan kesempatan. Jika belum mempersiapkan bangun malam untuk qiyamul lail, untuk beristighfar di sepertiga akhir malam, maka kita termasuk orang yang lalai dalam menyambut Ramadan. Jika menghayati Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya, tidak lebih prioritas ketimbang koran, Twitter, Facebook, email, internet, SMS, maka kita juga termasuk orang yang masih terkunci hatinya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Membidik salah satu persiapan penting memasuki bulan suci Ramadan, khatib pada hari ini ingin mengangkat tema 5 tujuan membaca Al-Quran dari sekian banyak tujuan. Kalau ada orang ditanya saat membaca Quran, kenapa Anda membaca Quran, maka mayoritas akan mendapatkan jawaban seperti ini: untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran. Jadi tujuan dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Ini sudah bagus. Berarti dia sudah punya cara pandang di mana dia mampu melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak tersuarakan, dan merasakan yang tatap indera. Karena umumnya kebanyakan orang hanya mengikuti apa yang nampak dan terasa bagi panca inderanya. Dan kehidupan seperti ini adalah kehidupan kebinatangan. Karena motivasi binatang, semangatnya, motivasi-motivasi dia dalam bahagia dan sedih tergantung sesuatu yang diindra olehnya. Sangat materialistik. Sidang jemaah rahimakumullah, tapi sayang kalau membaca Quran hanya untuk mendapatkan sekedar pahala dan menghatamkannya saja. Tujuan yang kedua, selain mendapatkan pahala dari membaca Quran satu huruf sama dengan 10 kebaikan, itu sudah luar biasa. Anak-anak harus kita biasakan punya cara pandang itu, sebab terlalu rasional akan syirik. Ingat sejarah kenapa orang-orang Nasrani menjadikan Tuhannya tiga? Hanya karena rasionya gagal melogikakan peristiwa yang diuji kepada mereka pada masa itu. Sebab logika ini lemah sekali. Dia hanya menerima kebenaran jika hubungan antara sebab dengan akibat bersesuaian. Persoalannya adalah otak ini, logika ini tidak bisa menerima ketika ada akibat tanpa sebab. Kenapa Anda mau bekerja di perusahaan? Kenapa Anda rela tinggalkan anak dan istri, diutus oleh BI, dimutasi ke daerah? Anda rela melakukan itu karena Anda tahu akibatnya di akhir bulan, sehingga Anda berani menjalankan sebab. Kecelakaannya adalah ketika hanya sebatas materi. Ada anak sebagai akibat, tanpa bapak sebagai sebab. Orang-orang Bani Israel pada masa itu gagal melogikakan, sehingga tidak bisa menerima adanya akibat, yaitu anak, tanpa adanya sebab, yaitu ayah. Sehingga timbullah teori Trinitas, meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Memuaskan logika, mencari karakter. Kalau ada anak berarti harus ada bapak. Tapi persoalan selanjutnya adalah ketika anak berbentuk materi, fisik, sedangkan bapak berbentuk metafisik yang gaib, maka bagaimana menghubungkannya? Dipuaskanlah logikanya dengan teori Roh Kudus, maka puaslah logikanya, tetapi pada saat yang sama dia telah melakukan kesyirikan yang luar biasa. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Karenanya ketika ada orang membaca Quran untuk mencari pahala, itu sebetulnya sisi lain dari sebuah kecerdasan untuk mengejar sesuatu yang tak terindra. Ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Tetapi itu saja tidak cukup. Yang kedua, para ulama menasihati bahwa tujuan membaca Al-Quran adalah untuk bermunajat, berdialog dengan Allah, memohon perlindungan kepadanya, bermunajat, berkomunikasi sebagai bentuk kelemahan diri dan ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat Ayyub, inna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamar rahimin. Ketika Ayyub alaihissalam bertubi-tubi ditimpa berbagai macam bentuk persoalan, orang-orang yang tidak baca Quran, tidak berzikir, keluar dari rumah langsung ke tempat kerja, pusing hidupnya. Atau jangan-jangan ketenangan yang dirasakan hanyalah ketenangan semu sesaat. Saudara-saudara, ketika hidup tidak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, maka berapapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, setinggi apapun jabatan yang melekat di diri ini, maka tidak akan pernah memberikan ketenangan. Membaca Al-Quranul Karim, bermunajat kepada Allah seperti Ayub di tengah deritanya, dia cukup menyebut nama Allah, wa anta arhamar rahimin. Bukan cuma kemudian dia tenteram, tetapi setelah diminum air itu, air dingin itu, maka sembuhlah penyakit dalamnya. Dan dipakai mandi air dingin itu, maka sembuhlah penyakit luarnya. Bagaimana keajaiban itu terjadi? Setelah bermunajat kepada Tuhannya dengan menyebut Allah wa anta arhamar rahimin di dalam Al-Quran semua ayat, mengajak seorang hamba untuk selalu menyebut nama Allah, mengingat keagungan Allah, merasakan kebesaran Allah. Yang ketiga, ketika seseorang membaca Quran diniatkan untuk mencari ilmu, maka percayalah, yang namanya ilmu itu di dunia ini, qala Allah wa qala Rasulullah. Selain qala Allah, selain qala Rasulullah, mungkin ilmu yang bermanfaat, mungkin tidak. Ada yang menarik, di masa Rasulullah, anak-anak mereka tidak disekolahkan ke Persia. Persia pada masa sekarang kira-kira seperti Amerika bagi orang Indonesia. Di masa Rasulullah SAW, Anda jangan mengatakan kenapa anak-anak itu bodoh, ya karena zaman jahiliyah. Tidak. Salman Al-Farisi, orang Persia, yang datang ke Indonesia, seperti barangkali kalau ada orang Amerika masuk Islam di Indonesia, sangat terhormat dan lebih bangga menjadi keluarga Rasulullah SAW ketimbang menjadi orang Persia. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan anak-anak mereka dengan para sahabatnya ke Persia dengan ilmu Persia. Dulu di masa Rasulullah, adik kuasa yang kedua adalah Romawi. Kalau sekarang bagi orang Indonesia kira-kira Europe. Dia tidak mengirimkan anak-anak mereka ke Eropa karena bukan di sana sumber ilmu itu. Bukan berarti kemudian bangsa Arab saat itu tidak berinteraksi dengan dunia Persia dan Romawi. Kalau Anda pergi ke Madain Saleh, 4 jam dari kota Madinah, mereka sudah mampu memahat gunung untuk dijadikan rumah dan kuburan. Usia mereka panjang, lebih panjang daripada usia rumah mereka, sehingga Allah takdirkan mereka punya kemampuan memahat gunung untuk dijadikan rumah. Kalau Anda pergi ke Petra di Jordania, bagaimana Arab Nabatean yang 500 tahun kotanya kemudian hilang, ditemukan oleh seorang arkeolog Swedia, sudah berinteraksi dengan orang-orang Romawi. Mereka mampu memahat gunung-gunung, batu-batu cadas dengan arsitektur Romawi. Orang Arab sudah lama berinteraksi, dan Rasulullah SAW tahu itu. Karena orang-orang Arab juga berdagang ke Yaman dan ke Syam. Bahkan ada riwayat hadis bahwa Abu Sufyan berinteraksi dengan Heraklius di Syam. Sudah berinteraksi dengan orang Romawi, tapi Rasulullah SAW tidak memulai pendidikan anak-anak mereka dengan menyekolahkan anaknya ke Eropa atau ke Amerika kalau sekarang, ke Persia atau ke Romawi, tetapi Al-Quranul Karim. Lebih penting menjaga akidah anakmu ketimbang seni, matematika, ekonomi dan lain-lain, tapi akidah anak rusak. Berbicara tentang BBM di Indonesia, saya kira Indonesia cuma butuh pemimpin yang berani mati karena Allah agar bebas dari tekanan mafia dengan semua kebohongan statistik, dengan semua kebohongan laporan keuangan. Saya kira para petinggi tahu soal ini. Negara ini hanya butuh pemimpin orang-orang yang memang berani menegakkan la ilaha illallah, mati dan hidupnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bukan cuma bebas dari mafia, sumur-sumur baru, sumur-sumur minyak baru, ladang-ladang gas baru akan muncul di Indonesia ini. Seperti air zam-zam yang pernah hilang pasca kematian Ismail karena banyak kesyirikan di seputar Mekah. Hilang, nanti ditemukan kembali air zam-zam setelah kembali bertauhid menegakkan agama Ibrahim. Walau masih bercampur, kakek Nabi Ibrahim dalam mimpinya zami-zami, lalu mengajak Abdullah yang nantinya menjadi ayahnya Nabi Muhammad, lalu menggali air zam-zam dan ditemukan kembali air zam-zam itu dan tidak mati sampai sekarang. Selama masih ada tauhid, dan menegakkan sholat. Itu yang namanya ilmu. Jadi kalau kita membaca Quran, niatnya untuk mendapatkan ilmu, akan terbuka sumber-sumber ilmu dari Al-Quran Al-Karim. Saya Bakhtiar Nasir ingin mati jadi guru ngaji sampai mati. Ingin sekali kalau bisa terjadi, tapi ternyata sampai sekarang ternyata berat. Ingin rasanya hidup hanya untuk menjadi penerus estafet perjuangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebaik-baik karir. Itu ilmu. Banyak orang Islam, tapi visi hidupnya tidak sama dengan visi hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat, zakat, puasa, umroh berulang-ulang, haji berulang-ulang, tapi tidak ada visi dakwah dalam visi hidupnya. Islam, Muslim, tapi tidak sama visi hidupnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah di kepalanya. Banyak tokoh-tokoh Muslim jadi pejabat, jadi gubernur, jadi pimpinan, punya pengaruh, tenar, kuat, tapi visi perjuangannya tidak sama dengan Rasulullah. Mereka Jumatan, Jumat sholat. Mereka tahajud, tahajud. Mereka berdoa sambil menangis. Tetapi visi perjuangannya tidak sama dengan Rasulullah untuk menegakkan al-Islam dengan kekuasaannya, dengan uangnya, dengan pengaruhnya, dengan popularitasnya. Karena tidak ada ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Miswat, inilah pelecehan terbesar di Indonesia. Inilah pertama kali yang namanya miswat dilakukan di dunia Islam, di Indonesia ini. Di Garuda masih dilarang pramugari itu berjilbab, pimpinannya Muslim. Banyak di banyak tempat, karena visi hidup Muslim tidak sama dengan visi hidup Rasulullah SAW akibat ketiadaan ilmu. Alhamdulillah di Polri sudah diterima. Saya tidak tahu kuat TNI masih dilarang. Kenapa? Karena perut dan kursi lebih penting daripada Islam. Akibat ketiadaan ilmu, akibat salah ilmu. Yang ketiga, tujuan membaca Quran, yang keempat maksud saya, yang pertama adalah untuk mendapatkan pahalanya, yang kedua untuk bermunajat, yang ketiga untuk mendapatkan ilmu, dan yang keempat agar bisa beramal, agar bisa berbuat, agar bisa bertindak, agar bisa berperilaku seperti yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu tujuan kita membaca Al-Quran. Saudara-saudara, kalau sekedar patut dan tidak patut, orang ateis juga bisa melakukan. Kalau sekedar benar dan salah, logika manusia sudah bisa membedakan. Tapi soal hak dan batil, soal halal dan haram, Anda butuh furqan. Pembeda antara hak dan batil itu adalah Al-Quran sebagai furqan. Lihat berapa banyak anak-anak Indonesia di Jakarta ini khususnya. Lihat di 7-Eleven, gampang sekali anak-anak minum bir. Hanya gara-gara kurang ilmu, dia mengatakan yang penting gak mampu. Cuma 4% saja alkoholnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bir bintang. Walau sudah 0% kadar alkoholnya tetap haram, karena trademark keharaman yang dibawanya. Tapi susahnya komisaris dan pemimpinnya orang Islam juga di dalamnya. Di tengah lingkaran setan syubhat seperti ini memang kita susah keluar, tapi kita butuh cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran yang mengeluarkan kita dari kegelapan. Di tengah gerimisnya kita butuh furqan. Butuh furqan. Apalagi kalau kita mencermati peperangan di Suria, saudara-saudara. Percaya atau tidak, merasakan atau tidak, permulaan Armageddon sudah dimulai. Peperangan akhir zaman sudah dimulai. Hadis Nabi SAW yang menggambarkan pasca kehancuran Irak, maka yang dihancurkan setelah itu adalah Syam. Syam itu empat negara. Palestina sebagai Syam Kabir, Jordania, Lebanon, dan Suriah sebagai Syam Shaghir. Itu bumi Watini Wazzaitun. Melihat persoalan Palestina, melihat persoalan Suriah, jika hanya mendengarkan apa kata pengamat politik, Anda akan gagal. Sebab mereka tidak baca Quran dan tidak baca hadis. Dan angle pengamat dalam menilai persoalan, karena dua, termasuk pengamat ekonomi. Pertama, kemana kebijakan luar negeri negara-negara maju? Yang kedua, opini yang dia bangun sendiri, apa kepentingan dia secara internal di negaranya atau kelompoknya? Atas dasar dua alasan itulah kemudian dia mengamati. Saudara-saudara, banyak yang terkecoh. Dia pikir setelah dihancurkannya Irak adalah Irak, ini sebuah kebohongan besar. Karena itu tidak ada di surga. Sejak pecahnya perang Irak, saya sudah bersumpah demi Allah, saya lebih percaya kepada hadis ketimbang apa kata politisi. Dan memang setelah itu Syam. Saya rasanya kalau saya harus hidup di zaman akhir zaman seperti ini dan saya belum orientasi medan, karena yang namanya Malhama Al-Kubra, perang Armageddon besar, itu terjadinya nanti di Syam. Dalam hadis Nabi digambarkan menuju perang akhir zaman ini, orang-orang terbaik akan berkumpul di Syam dan orang-orang terburuk akan berkumpul di Irak. Kalau Anda budayawan dan seniman, mungkin Anda tidak rela kenapa negeri 1001 malam dihancurkan. Itu gara-gara tidak baca hadis, mengikuti perasaan dan hawas. Genderang perang telah ditabuh di Mesir. Sekumpulan ulama Sunni seluruh dunia sudah sepakat bahwa Bashar Assad dan kelompok-kelompok yang mendukungnya termasuk 8.000 tentara dari Iran adalah kufar, dan perang melawan mereka adalah jihad fi sabilillah. Mungkin di antara kita ada yang kok berpecah belah begini ya, umat Islam. Jangan pakai perasaan dulu. Yusuf Al-Qardawi, orang pertama yang paling menyesal. Dialah ketua ulama muslimin dunia yang awalnya menjadi tokoh nomor satu metode takrib pendekatan antara Sunnah dengan Syiah. Ketuanya Sufi, wakilnya adalah Syiah. Yusuf Al-Qardawi, orang yang pernah salah menilai dan ikut mencaci maki Wahabi misalnya. Saya orang Indonesia, tidak punya kepentingan dengan semua istilah ini. Tapi sekarang dia menyesal dan mengatakan bahwa semua itu hanya kebohongan. Wa ada bisarah, taqiyah, kemunafikan yang mereka sembunyikan. Ini yang membuat persatuan tidak pernah terjadi. Kami sudah berkumpul di Turki dan membuat statement bersama ulama dunia yang resikonya Mesir digoncang dan Turki sekarang digoncang. Kami sudah punya kesepakatan bersama. Kalau ingin umat Islam bersatu, ada 4 butir. Tetapi saya sebutkan 2. Yang pertama, haram hukumnya mencaci maki para sahabat. Tanya kepada teman orang Syiah, kira-kira kalau Rasulullah hidup, lalu Yaum Ashura, hari Ashura, zikir Anda adalah menghina Aisyah, menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Uthman. Kira-kira Rasulullah masih hidup mendengar cara zikir Anda? Allahumma tan qatalat kaya ahlul bait. Allahumma tan qatalat kaya ahlul bait. Kira-kira kalau Rasulullah hidup, kira-kira senang tak dengan zikir Anda? Tanyakan itu kepada dia. Haram. Kalau ini dunia Islam bersatu, haram menghujat para sahabat dan ahlul bait. Yang kedua, kalau sudah ada mazhab Ahlussunnah Al-Arba'ah di situ yang memang kita sepakati kebenarannya, jangan mendatangkan mazhab baru. Jika kita mengakui asas perbedaan dalam mazhab, sidang jemaah rahimakumullah, ini zaman fitnah. Kalau kita beramal tidak berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita akan tersesat, mengikuti perasaan. Bahkan kebijakan luar negeri bangsa ini pun menjadi tidak jelas jika para pemimpin negeri ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan amal, jika tidak sungguh-sungguh membaca. Terakhir, yang kelima, tujuan kita membaca Quran adalah untuk istisfa, agar kita bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Yang paling fundamental terutama penyakit-penyakit di hati, syirik, nifaq, riya, fusuk, hasad atau dengki, dan seterusnya, yang membuat hidup menjadi lelah. Orang-orang yang membaca Quran dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla, saudara-saudara, kalau sekarang ada di antara Anda kesurupan, lalu saya rukyah dia, saya kira 10 menit selesai dan keluar saya izin. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengobati orang yang kesetanan bertahun-tahun di kepalanya, kesetanan karena doktrin yang salah dalam keyakinannya, dengan membaca Al-Quran. Virus liberalisme, virus sekularisme, virus-virus kesesatan itu tersembuhkan ketika kita membaca Al-Quran dengan niat untuk istisfa, memohon kesembuhan. Insya Allah kita akan direformat kembali kepada sesuatu yang hak dan halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu ila yaumil wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kesimpulannya, keluar dari jumatan ini minimal bacalah Al-Qur'an. Jika sanggup, khatamkan sebelum masuk Ramadan. Dan jika ingin menikmatinya, baca Quran dengan niat untuk mendapatkan pahalanya, untuk mendapatkan munajat, berkomunikasi dengan Allah, untuk dapatkan ilmunya, agar kita bisa beramal dengannya, dan niatkan pula untuk istisfa, berobat dari keyakinan-keyakinan yang sesat dan pemikiran yang keliru. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wa 'ala ashabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa 'ala ashabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ala ihsanin ila yaumiddin, wa arhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat يا قاضي الحاجات. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان